السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan memberikan kepada kita kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat ini, di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi pertemuan kita ini dan melindungi kita dan keluarga kita dimanapun berada. Amin rabbal alamin. Sesuai dengan apa yang telah diiklankan di lewat HP ataupun mungkin yang lainnya, internet, bahwa kita akan mengkaji, dan mungkin ini kita akan rutinkan insyaallah ta'ala, satu kitab para ulama, dari kitab ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah, yakni adabul ishrati wa zikrus suhbati wal uhuwah. Adab al-ishrah, adab di dalam pergaulan sehari-hari, dan juga wa dzikrus suhbah, dan penyebutan atau keterangan tentang tata cara hidup bersahabat, berteman, dan di dalam menjalin hubungan ukhuwah. Kenapa kita merasa sangat penting untuk mengkaji kitab-kitab yang seperti ini, barakallahu fikum, yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Abu Barakat Al-Ghazi? Karena bukan suatu hal yang ditutupi, yang bisa ditutupi, bahwa memang kita melihat yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, hampir boleh dikata di mana-mana dicabik-cabik oleh kaum muslimin itu sendiri. Sehingga al-kuffar dengan gampang memperalat mereka. Al-kuffar atau musuh-musuh dakwah, mereka tinggal tepuk tangan di balik layar dengan cara menanamkan hasad dan hasud, sehingga penting bagi setiap muslim untuk memahami apa sebenarnya yang namanya ukhuwah Islamiyah, dan seberapa pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah di atas Alkitab wa Sunnah. Dari sisi lain, orang memandang ukhuwah dengan pandangan hizbiyah, asabiyah, ta'assub. Dari sisi lain, ada orang yang tidak peduli dengan ukhuwah. Terserah mau tidak peduli, entah orang simpati ataupun tidak, orang suka ataupun tidak, yang penting pokoknya saya harus menang. Dari sisi lain ada orang yang memang ukhuwah dijalin tetapi di atas asabiyah, ta'assub, yakni siapa yang mau berjalan bersama kami dan mengikuti kami, maka itulah saudara kami. Siapa yang tidak mau bekerja sama, maka berarti dia adalah musuh. Siapa yang tidak sejalan dengan apa yang kami inginkan, maka dia adalah musuh. Inilah ukhuwah yang dibangun di atas asabiyah, ta'assub, fanatik. Naam, membangun ukhuwah di atas asabiyah, di atas hizbiyah yang mungkar, yang batil. Sehingga siapa yang menyelisihi apa yang dibangunkan, apa yang digariskan oleh dia, maka dianggap salah, dianggap menyimpang, dianggap keliru, dengan tanpa hujjah dan tanpa dalil, atau kalaupun ada dalil, dalil yang dipaksakan. Maka kita perlu bimbingan ulama untuk mengkaji dan mengetahui seberapa pentingnya ukhuwah Islamiyah bagi setiap muslim. Kita langsung kepada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama khawassa ibadihi. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan hamba-hambanya yang khusus. Bil ulfati fid din, dengan keakuran dan keakraban mereka di dalam beragama. Artinya, semestinya semakin orang mengenal Islam, semakin orang mempelajari Islam, akan semakin merasa dadanya lapang, dadanya luas, bahwa ternyata saudara saya di dalam Islam ini banyak. Bukan justru semakin mengenal Islam, semakin merasa bahwa ternyata orang Islam ini musuh saya semua. Kenapa? Bid'ah semuanya. Yang sunnah cuma saya. Salah. Bagaimanapun selama dia mukmin adalah innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin adalah bersaudara. Kalaupun dia melakukan kebid'ahan dan kemungkaran, maka kamu bukan berarti memposisikan dia sebagai musuh secara mutlak, secara total. Tetapi bagaimanapun dia adalah saudaramu yang harus kamu ingatkan, yang harus kamu rangkul, yang harus kamu luruskan. Akrama khawasa ibadihi bil ulfati fid din wa waffaqahum li ikrami ibadihi al mukhlasin. Dan juga Allah memberi taufik kepada mereka sehingga mereka dapat memuliakan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Tanda kebaikan seseorang adalah memuliakan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ikhlas, yang beribadah kepadanya. وَزَيَّنَهُمْ بِالْأَخْلَاكِ الْكَرِيمَةِ وَالشِّيَمِ الرَّضِيَّةِ. Dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghiasi hamba-hambanya yang mulia dengan akhlak yang mulia. وَالشِّيَمِ الرَّضِيَّةِ, dan menghiasi mereka dengan karakter, tabiat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat betapa mulianya para ulama di dalam berbicara masalah akhlakul karimah, yang kadang-kadang dianggap sebagian orang tidak penting akhlak itu, yang penting manhaj. Yang penting manhajnya kuat, akhlaknya mau bejat, mau bajingan, mau apa, enggak ada masalah. Yang penting kesalahan itu dalam mat, jangan dalam manhaj, katanya. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Akibat daripada salah pendidikan. Dianggapnya yang namanya manhaj itu adalah bermusuhan dan berantem terus-terusan dengan ahlul bidah. Itu saja. Ini karena kesalahpahaman. Dan ini adalah tariqat, kalau disadari, tidak lain kecuali dalam manhaj ikhwan, ikhwani, ikhwanul muslimin. Wa syiyam ar-radiyah ta'adduban bi afdalil bashariyah, dalam rangka menitik dan menempuh dan mengikuti jejaknya adab manusia yang paling afdal, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidil ummati Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka mengikuti adabnya Nabi kita Sayyidul Ummah, junjungan umat ini, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah akhlak yang mulia yang dijaga oleh para ulama. I'lam ayyuhal akhus salih, aslahallahu sya'nana. Kita masih baca pembukaan ini, masih mukaddimah. Ketahuilah, wahai saudaraku, hamba-hamba Allah yang saleh, aslahallahu sya'nana, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki segala urusan kita. Amin rabbal alamin. Anna li adabi as-suhbati wa husni al-'ishrati awjuhan, bahwa adab-adab dalam hidup bersahabat dan bergaul dengan cara yang baik ditinjau dari beberapa sisi penting. Naam, karena pentingnya Allah Azza wa Jalla mengingatkannya di dalam Al-Quran kepada kaum muslimin. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dan ingatlah, ingatlah nikmat Allah yang besar atas kalian wahai kaum Ansar, ketika kalian bermusuhan, yakni sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang suku, perang kabilah antar mereka. Lalu kemudian dengan datangnya Rasulullah, Allah mengakurkan antara mereka. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Lihat, misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali ketika datang di kota Madinah adalah mempersaudarakan. Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar supaya tidak ada kesenjangan sosial. Dia kan pendatang, kenapa dia lebih muliakan daripada saya? Saya kan pribumi. Nanti kalau sudah demikian akan mengatakan, saya juga datang ke sini telah meninggalkan harta keluarga saya. Jangan mentang-mentang kamu pribumi memperlakukan saya seenaknya. Akan timbul kesenjangan sosial. Sehingga yang pertama kali ditutup, disekat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menghilangkan fanatik, beliau menghilangkan yang seperti ini dengan mempersaudarakan saudara antara Ansar dan Muhajirin. Dipersaudarakan, diakurkan. Ketika terjadi suatu masalah, kemudian kaum Ansar memaki Muhajirin, ya lal Muhajirin, dibalas lagi oleh Muhajirin, ya lal Ansar, saling memaki antara Muhajirin dan Ansar. Rasulullah marah, abida'wal jahiliyyati wa ana baina adhhurikum, apakah kalian masih aja saling menuduh dan menuding dengan tuduhan-tuduhan jahiliyah seperti ini sementara saya di tengah-tengah kalian? Marah. Demikian pula ketika Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup semua pintu permusuhan di antara mereka. Kata Rasulullah ketika khutbah di hadapan kaum muslimin, kullu dima'il jahiliyyati mawdu'atun tahta qadamayya hatain, wa kullu riba jahiliyyah mawdu'atun tahta qadamayya hatain, wa awwalu ma wada'tuhu riba al-Abbas. Kata Rasulullah, setiap tuntutan pembunuhan atau darah-darah yang ditumpahkan di masa jahiliyah, semua sudah saya letakkan di bawah kedua telapak kaki saya ini. Artinya sekarang lembaran baru. Fathu Makkah, sudah bersatu kaum muslimin antara ahlu Makkah dan ahlul Madinah, maka setelah ini tidak ada lagi satupun di antara kalian yang menuntut darah saudaranya yang terbunuh di zaman jahiliyah. Tidak ada lagi. Maudu'atun tahta qadamayya hataini. Dan setiap riba-riba yang terjadi, yang transaksi riba di masa jahiliyah, semuanya juga gugur, diletakkan di bawah telapak kaki saya ini. Dan yang pertama kali saya gugurkan adalah riba Al-Abbas, paman saya. Sebagai orang kaya, orang yang paling banyak muamalah dengan ribanya, sebagai tanda bahwa saya adalah orang yang mempraktikkan terlebih dahulu dan tidak memandang keluarga. Demikian Rasulullah. Menjaga persaudaraan kaum muslimin dan menutup semua pintu-pintu perpecahan dengan cara yang bijaksana dan hikmah. I'lam ayyuhal akhu salih, aslahallahu sya'nana, anna li adabi suhbati wa husni al-ishrati awjuhan, wa ana mubayyinun minha ما يدل على أخلاق المؤمنين وآداب الصالحين. Dan aku akan menjelaskan sedikit yang menunjukkan sebagai akhlaknya mukmin dan adabnya orang-orang yang saleh. Dengan demikian kita tahu apakah kita telah beradab dengan akhlak, beradab dengan adabnya orang yang saleh. Kita telah berakhlak dengan akhlaknya kaum mukminin. وَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ رَحْمَةً وَعُونًا. Dan juga agar kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini satu dengan yang lainnya saling merahmati dan saling ta'awun. Saling merahmati antara satu dengan yang lainnya, saling ta'awun, saling menolong satu dengan yang lainnya. Naam, saling merahmati, sehingga barakallahu fikum, jangan senang ketika saudaramu muslim mendapatkan musibah. Hari ini kamu tertawa, besok kamu menangis. Silahkan kamu tertawa, kamu menertawakan, besok kamu yang ditertawakan. Silahkan kamu bergembira, besok kamu bersedih. Itulah dunia. Sehingga dengan demikian barakallahu fikum, adab seorang muslim adalah saling merahmati dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu pada saat saudaramu ini berbuat zalim atau pada saat dia terzalim. Pada saat dia zalim atau terzalim. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman fa kaifa idza kana zaliman. Ya Rasulullah, kalau saya menolong saudara saya ketika dia tertindas, terzalimi, itu jelas. Lalu apa maksudnya saya menolong dia ketika dia berbuat zalim? Apakah saya ikut berbuat zalim? Kata Rasulullah, tahjizuhu min adh-dhulm fa dhalika nasruka fa dhalika fa inna dhalika nasruka iyyah. Kata Rasulullah, maksudnya kamu mengendalikan dia, kamu menahan dia dari perbuatan zalimnya, maka itulah termasuk bentuk pertolongan dan pembelaan kamu terhadap saudaramu yang berbuat zalim. Ketika dia berbuat zalim, kamu tolong dia. Apa maksudnya? Ingatkan, ittaqillah, ini perbuatan zalim. Kamu zalim, Anda zalim dalam hal ini. Anda zalim, tidak boleh. Dan inilah bentuk pertolongan kita terhadap saudara kita seorang muslim. Naam, bukan ikut berbuat zalim. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk hadis-hadis, kita belum mentahdidnya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالحمى والسحر. Seakan-akan hadis yang seperti ini tinggal kenangan. Rasanya mau meneteskan air mata ketika membaca hadis yang mulia seperti ini. Kemudian kita melihat praktek di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Rasulullah, perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayangnya mereka dan saling merahmati antara satu dengan yang lainnya, kama talil jasad, ibarat satu anggota tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, kapan satu di antara anggota tubuh kita ini sakit, maka tada'a sa'iruhu, maka otomatis akan mengajak yang lainnya untuk merasakan sakit dengan demam dan sahar. Yang luka jari, tetapi apa? Kepala pun ikut simpati kepada jari, kaki pun ikut simpati kepada jari, bahkan seluruh anggota kita menunjukkan rasa simpati kepada jari kita yang luka ini dengan apa? Demam, panas, sahar gak bisa tidur, gak enak makan, padahal yang luka kaki. Demikian semestinya seorang muslim, seorang mukmin, bukan bergembira ketika mendengar saudaranya mendapatkan musibah. Bukan bergembira ketika mendengarkan saudaranya barakallahu fikum terjerumus dalam dosa. Rasain, mampus lo. Apa-apaan seperti ini? Ini kan pantasnya preman. Seorang mukmin ketika melihat saudaranya mendapatkan musibah, semestinya adalah seperti dia sendiri yang tersakiti. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan kalian sampai dia menginginkan kepada saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Begitulah kepedulian seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya. Begitulah solidaritas mukmin terhadap mukmin yang lainnya. Lalu apa yang merusak? Yang merusak adalah hasad, dengki. Yang merusak adalah asabiyah. Yang merusak adalah asabiyah, fanatik. Fanatik. Siapa dia? Muslim. Dari golongan mana dia? Dari golongan ini. Alah, biarin, rasain. Loh, ini muslim ya, akhi. Muslim barakallahu fikum. Kalau dia adalah ahlul bid'ah, kita doakan semoga dengan musibah yang menimpa dia ini sadar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah muslim yang ahli maksiat, kita berharap mudah-mudahan dengan musibah dia ini sadar dan kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita bergembira, bukan berarti kita bersukaria dengan musibah yang menimpa dia. Bukan berarti kita senang. Apakah kita menjamin bahwa selamanya tidak mungkin kita terkena musibah? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Betapa banyak orang yang tertawa menertawakan tetangganya karena usahanya bangkrut, karena meninggal, karena kecelakaan. Keesokan harinya dia yang meninggal, dia yang ditertawakan. Na'udzubillah. Begitulah perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu menyedihkannya ketika kita membaca bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis yang seperti ini, kemudian kita melihat fenomena kaum muslimin di lapangan. Saling menyikut satu dengan yang lainnya, menyikat satu dengan yang lainnya. Ketika seorang salah, apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika kita salah, yang kita harapkan kepada orang lain supaya memaklumi kesalahan kita itu dan menerima taubat kita. Allah Azza wa Jalla, wa inna rabbaka laghafurur rahim. Naam. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasad. Ibarat satu jasad. Nangis kita ketika membaca hadis-hadis yang seperti ini. Kemudian kita melihat fenomena di lapangan, apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin antara partai Islam dengan partai Islam, saling menyikat, saling menyikut satu dengan yang lainnya, antara pejabat Islam dengan pejabat Islam saling menghujat, bahkan terkadang antara imam masjid dengan imam masjid, masjid dengan masjid perang. Gara-gara apa? Gara-gara kunut subuh. Gara-gara apa? Gara-gara menjaharkan basmalah. Gara-gara apa? Gara-gara salat as-salatu khairu minan naum. Siapa yang tertawa? Yang tertawa preman yang enggak salat. Masuk kantor polisi kadang. Dilaporkan di kantor polisi. Pak polisi, tolong ini masjid diawasi. Ini masjid kalau sholat gak pakai kunut subuh. Polisinya diam dalam hati, saya aja gak pernah sholat, ngurusin orang gak kunut subuh. Terus gimana, Pak? Nah, memangnya kunut itu bagaimana sih, Pak? Ya, kunut itu perintah Rasulullah, kata dia. Oh, gitu ya, dalam hati saya enggak pernah sholat. Malu ketika melihat fenomena kaum muslimin yang seperti ini. Semestinya, kalau memang terjadi perbedaan, perselisihan, kembali kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau memang kalian berselisih, berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kan demikian semestinya. Kembali kepada ulama, bukan kembali kepada polisi. Bukan kembali kepada barakallahu fikum cara-cara preman yang diajarkan oleh syaitan. Hadis yang kedua kata beliau, wa qala alaihi salatu wassalam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan al-marsus yashuddu ba'duhu ba'dan. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'min terhadap mu'min yang lainnya ibarat satu bangunan yang kokoh, yang kuat, saling menguatkan dan mengokohkan antara satu dengan yang lainnya. Yang ini ada kelemahan, tutupi kelemahan itu. Yang ini ada kekurangan, penuhi kekurangan ini. Yang ini ada kesalahan, luruskan kesalahan ini. Bagaimanalah bangunan? Bangunan yang terdiri dari besi yang keras, pasir, tanah, batu, air, yang akhirnya terbentuklah bangunan. Demikianlah perumpamaan seorang muslim. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Begitulah perumpamaan yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'min dengan mu'min seperti bangunan. Saling menguatkan, saling mengokohkan. Apa iya kalau rumah kita misalnya ketika atapnya bocor hujan, kemudian kita panggil bulldozer. Panggil bulldozer, Pak, tolong rumah saya dihancurkan. Kenapa? Bocor atapnya, Pak. Nah, bocornya seberapa? Ya, cuma sedikit aja sih itu. Basah sedikit. Pokoknya hancurkan. Kan enggak? Apa yang dilakukan? Ditambal terlebih dahulu. Beli lem. Apa iya ketika rumah kita terlihat temboknya ada yang retak misalnya, catnya ada yang lupas, kemudian kita panggil tukang bangunan atau kita panggil bulldozer, Pak, hancurkan bangunan saya ingin bangun baru lagi. Gak butuh rumah yang seperti ini. Loh, kenapa, Pak, dihancurkan? Kan baru setahun dibangun. Tuh, lihat tuh temboknya ada yang pecah. Kan dibilang sinting seperti ini. Bahkan mending bukan sinting, mungkin gila. Keramiknya cuma copot satu doang. Panggil bulldozer, hancurkan rumah saya, Pak. Saya bikin baru lagi. Kenapa? Tuh, lihat bulldozer, keramiknya ada yang lepas. Kan enggak. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan barakallahu fikum diperbaiki, dibenarin, ditambal. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Tapi kalau setiap melihat saudara kita mu'min salah, kemudian kita panggil bulldozer untuk dihancurkan, misalnya seperti rumah tadi, ya habis. Siapa sih muslim yang gak pernah salah? Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah siang dan malam. Dan saya selalu mengampuni dosa-dosa kalian, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ini nas dari siapa? Nas dari Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi. Sesungguhnya kalian berbuat salah siang dan malam. Begitulah namanya manusia. Kalau ada manusia yang gak pernah salah, itu hebat. Malaikat berarti. Begitu perumpamaan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Pintunya rusak, ya pintunya aja yang dibenarin. Bukan kemudian jendelanya juga ikut dirusak. Begitulah kurang lebihnya bangunan. Catnya sudah mulai kelamaan, mungkin sudah mulai rapuh, dibenarin catnya. Ditambal. Dan terus selanjutnya. Begitulah perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap mukmin. Yashuddu ba'dahu ba'dan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Coba kalau bangun rumah, bata semua batanya bata yang benar, yang lurus semua, enggak ada bata yang patah. Enggak bakal sempurna bangunannya. Mesti membutuhkan bata yang dipatahkan. Bahkan ketika tidak ada yang patah, dipatahkan oleh tukang bangunan. Begitulah perumpamaan seorang mukmin. Mau mencari teman yang sempurna, mau menjadi pengajar yang sempurna, yang gak pernah salah, gak bakal dapat. Kecuali malaikat. Nas dari Allah. Innakum tukhti'una billayli wan nahar. Hadis yang berikutnya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa minha ikhtalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Aneh. Ketika sebagian orang berusaha untuk menerapkan hadis yang seperti ini di tengah-tengah kaum muslimin, dicurigai. Enggak punya manhaj, plin-plan, plintat-plintut, enggak punya prinsip, enggak jelas dengan siapa dia bersahabat, enggak jelas dengan siapa dia berteman, macam-macam, barakallahu fikum, yang tidak lain semuanya adalah fitnah dan hawa nafsu. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita setiap muslim adalah fadzakir. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Dan berikanlah peringatan, berikanlah nasihat selama nasihat itu bermanfaat. Itu kewajiban kita. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Dan berikanlah peringatan. Makanya barakallahu fikum, aneh tapi nyata. Ketika barakallahu fikum sebagian muslimin, sebagian orang menerapkan hadis ini, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan, dituduh dengan berbagai macam tuduhan itu tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa minha ikhtalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Roh kaum muslimin atau manusia ini adalah ibarat satu kekuatan, satu bala tentara yang menjalin satu kekuatan. Ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Apa kalau memang barakallahu fikum mereka saling mengenal, maka akan akrab satu dengan yang lainnya. Dan kapan mereka saling tidak mengenal, saling mengingkari, maka akan berbeda. Apa maknanya barakallahu fikum? Maknanya kurang lebih di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan kaum mukminin berbaur dengan orang-orang munafik, orang-orang yang jahat di antara mereka. Allah mesti akan memisahkan mereka pada suatu saat. Allah Subhanahu wa taala, kita yakin suatu saat akan membedakan dan memisahkan. Demikianlah janji Allah Subhanahu wa taala. Al-arwahu jududun mujannada. Hadis yang lainnya, innal arwaha talaqa fil hawa fatashama. Fama ta'arafa minha talaq wa ma tanakara minha ikhtalaf. Demikian nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita anjuran untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, untuk menjaga persaudaraan Islam di atas al-haq, di atas al-kitab wa sunnah, di atas amar ma'ruf nahi munkar, di atas barakallahu fikum manhajul anbiya, manhaj salaful ummah. Fa idza aradallahu bi'abdin khairan, lihat, maka jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, waffaqahu li mu'asharati ahli sunnati was-salahi wad-din, maka Allah akan memberikan taufik kepada dia sehingga dia bisa hidup baik dengan ahli sunnah dan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh dan orang-orang yang ahli din. Wa nazzahu an suhbati ahli al-ahwa'i wal-bid'i wal-mukhalifin, dan Allah akan menyelamatkan dia dari teman-teman dengan ahlul ahwa ataupun ahlul bid'ah ataupun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Lihat, suatu saat akan terpisah. Barakallahu fikum. Orang kadang-kadang terlalu tergesa-gesa. Kenapa barakallahu fikum? Kenapa berteman dengan orang ini? Kenapa demikian? Terlalu tergesa-gesa. Sekali sering pernah kita ingatkan. Kadang-kadang kesalahan ini kesalahan paham, di mana hukum umum diterapkan kepada individu. Ketika dia membaca kaidah ahlu sunnati wal jamaah, larangan berteman dengan ahlul bid'ah wal ahwa, langsung diterapkan kepada setiap individu. Orang ini kan berbuat bid'ah, kenapa kamu berteman dengan dia? Ya salah mas. Jangan kamu mengambil kaidah umum kamu terapkan kepada setiap individu. Bukankah Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun? Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia adalah kafir. Ini kan hukum umum. Bahwa setiap siapa yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah maka dia kafir. Apa kata orang yakatal NII atau N11? Kata khawarij teroris, maka berarti setiap pemerintah yang berhukum dengan Pancasila kafir. Setiap yang hidup di bawah instansi pemerintah kafir. Setiap yang berdinas-dinas pemerintah kafir. Subhanallah. Kenapa demikian? Hukum umum diterapkan kepada individu. Keliru. Padahal kan semestinya apa? Kita bedakan terlebih dahulu. Ini kan umum, memang demikian Allah mengatakan. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir. Tetapi ketika kita berbicara dan menerapkan ayat ini kepada individu, hati-hati. Barangkali orang ini, ya, terpaksa. Barangkali orang ini jahil. Barangkali orang ini sekedar mencari nafkah. Barangkali. Demikian pula barakallahu fikum ketika kaidah ahlus sunnah mengatakan tidak boleh bersahabat dan bergaul dengan ahlul bidai wal ahwa, juga jangan diterapkan kaidah umum kepada individu. Kita melihat kadang-kadang orang ini tahu bahwa orang ini memang berbuat bidah, tapi ada maslahat ketika kita akrabi, ketika kita dekati, minimal kebidahan dia berkurang. Minimal dia lebih dekat kepada sunnah. Minimal dia lebih dekat. Minimal dia lebih baik. Minimal fitnahnya tidak menjalar di masyarakat. Minimal virusnya tidak menjamur di masyarakat. Minimal dia menghargai kita. Itu kan penting. Sekarang kalau ditanya apa sih hukumnya bekerja sama dengan orang kafir? Tentu jawaban gak boleh. Tapi apakah secara keumuman? Enggak juga. Ada orang-orang kafir yang amanah, kita bisa bermuamalah dalam urusan dagang dengan mereka, yang penting jaga agama kita. Tetapi kadang-kadang kaidah umum dipakai kepada individu sehingga apa yang terjadi? Ngawur dan sembrono. Ini ahlul bidah sikut. Ini yang ada apa? Sikat sikut. Pokoknya manhaj cuma dua, sikat sikut, gitu aja. Enggak mau sikat sikut, tendang. Subhanallah, ini manhaj apa? Sikat sikut. Karena salah paham. kaidah umum diterapkan kepada individu. Ada akhirnya yang salah paham. Dulu kita waktu di Yaman pernah ada orang yang membaca Al-Quran ayat tentang perintah seorang suami memukul istrinya, fadribuhunna wahjuruhunna fil madajiq, kalau masih membangkang boleh kalian memukul mereka. Dia pun ngambil apa namanya, cuekan apa namanya, ulekan sambal itu loh, bukan ulekannya, apa namanya, layahnya, dia ambil dikopruk di kepala istrinya. Ditegur oleh Syekh. Berdalil dia, ya Syekh, kan Allah mengatakan fadribuhunna, pukullah mereka. Ini kan gendeng. Ya Allah, ayatnya kan umum, tapi kan ada caranya. Apa penerapannya? Maksudnya kata Rasulullah, dorban ghairu mubarrih. Artinya penafsirannya, dorban ghairu mubarrih, pukullah dengan pukulan yang sekedar dia merasa bahwa suami saya sedang marah pada saya, bukan sampai berdarah. Kenapa? Salah paham. Kaidah umum diterapkan kepada individu seenaknya aja. Ini barakallahu fikum. Sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan memberikan hidayah kepada dia sehingga dia bisa berteman dengan ahlu sunnah, berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, dan terhindar dari teman-teman yang jahat. Wa qala alaihi salam, al mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yakhalil. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang itu sangat tergantung pada agama saudaranya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa ia berteman. Lihat, apakah di sini berarti larangan? Bukan. Artinya kita berteman tetapi berhati-hati. Berteman tetapi berhati-hati. Jangan tergabarkallahu fikum bawa dan jangan tergiur. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbing kita. Wa li ba'dihim anil mar'i la tasal wasal an qarini fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Dan sebagian ahli syair berkata, dan tentang seseorang jangan engkau menanyakan siapa dia, tapi tanyakan dengan siapa dia berteman. Karena sesungguhnya setiap orang biasanya tergantung atau dapat dinilai dengan teman-teman dia. Na'am barakallahu fikum. Artinya kita diingatkan di ayat hadis ini, atau diingatkan di hadis-hadis yang kita lewati ini, ataupun di dalam syair ini, supaya kita berhati-hati di dalam berteman dan di dalam bergaul. Ketika kita merasa bahwa ternyata orang ini barakallahu fikum membahayakan kita, akan merusak agama kita, akan merusak din kita, selamatkan dirimu. Ku anfusakum. Tapi ketika kamu merasa bahwa ternyata orang ini bisa berpengaruh dan bisa terpengaruh dan bisa diharapkan kebaikannya dan bisa diajak kepada kebaikan barakallahu fikum, maka artinya itu adalah pahala yang besar bagi kamu. Jangan mughaffal, jangan lalai. Dan juga jangan terlalu eksklusif. Jangan lalai dalam artian jangan terlalu lapang dada seakan-akan gak ada lawan. Bagi saya semuanya kawan, gak ada lawan sama sekali. Tidak. Mughaffal, kamu lalai berarti. Dan juga jangan terlalu eksklusif. Artinya, siapa yang mau tunduk pada saya, maka dia adalah teman saya. Siapa yang tidak tunduk pada saya, maka dia bukan teman saya. Jangan juga seperti itu. Fana'an barakallahu fikum. Ini sekilas muqaddimah dari al-muallif rahimahullahu ta'ala, yang insyaallahu ta'ala akan mendapatkan apa yang kita baca, akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal sedikit ternyata muqaddimah. Kita selesaikan tinggal sedikit muqaddimah. Wa min kalami Ali ibn Abi Talibin karamallahu wajhah radiyallahu anhu. Dan di antara ucapan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, la tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyah. Dan janganlah engkau bersahabat dengan orang-orang yang selalu berbuat jahil. hati-hatilah engkau dari dia. Fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu. Betapa banyak orang yang berbuat jahil, merusak orang yang adil, orang yang halim ketika bertemu dengannya. Lihat, jangan dianggap bahwa setiap orang yang memuji kita itu adalah teman baik kita. Jangan dianggap bahwa setiap orang yang memusuhi orang yang kita musuhi adalah teman baik kita. Bisa jadi dia adalah pengadu domba. Jangan dianggap bahwa setiap orang yang berbuka bibir manis di hadapan kita bahwa dia adalah kawan kita. Bisa jadi dia sedang mengadu domba kita dan sedang merusak kita. Di hadapan kita memuji. Ternyata dia tahu karakter kita, orang ini senang disanjung dan senang dipuji. Ketika dia dipuji, GR dia. Terus. Sehingga ketika dia GR rusak. Na'udzubillah. Harus hati-hati. La tashab akhal jahal. Kadang-kadang orang GR kalau sudah bersahabat dengan orang yang sering menyanjung dan memuji dia. Yuqasul mar'u bil mar'i idza huwa ma syahu wa li syai'in ala syai'in maqais wa asbahu wa lil qalbi ala al qalbi dalilun hina yalqahu. Kata beliau, yuqasul mar'u bil mar'i, dikiaskan seseorang dengan sahabat dia, dengan orang lain ketika dia berjalan dengannya. Wa li syai'in ala syai'in maqais wa asbahu, dan segala sesuatu atas sesuatu yang lainnya bisa dikiaskan dengan apa yang mirip dengan dia, yang akrab dengan dia, dan juga hati demikian ketika bertemu. Ini barakallahu fikum. Artinya kita jangan sapu rata. Kita jangan menyapu rata dan jangan menyamakan orang semua sama dengan kita. Kadang-kadang kita melihat teman kita berjalan dan bergaul dengan seorang yang kita lihat dia ini bersahabat atau berbuat bid'ah atau melakukan bid'ah. Apakah kita langsung sikapi dia? Apakah kita langsung sikat dan sikut dia? Jangan dulu. Kita hendaknya lihat dulu teman kita ini. Teman kita ini adalah orang yang baik, orang yang memang berpengaruh di masyarakat, dan dia ternyata sedang mengajak temannya ini untuk kembali kepada sunnah. Sehingga tidak lama kemudian orang ini berubah menjadi baik. Na'am barakallahu fikum. Jadi semua itu ada porsinya masing-masing, ada batasannya. Bukan berarti kita juga mughafal. Bukan berarti kita juga membuka pintu untuk bergaul dengan pergaulan bebas. Tidak ada batas. Pokoknya siapa saja, yang penting dia adalah muslim, maka dia adalah sahabat kita. Dia tidak juga. Cuma artinya barakallahu fikum, kita berhati-hati. Kan maknanya begitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Dan sesungguhnya sebagian istri dan anak-anak kalian adalah musuh-musuh kalian. Lalu apakah kemudian Allah mengatakan, kata para ulama, fatrukuhum, tinggalkan mereka? Tidak. Saya enggak mau nikah. Kenapa? Takut punya musuh. Karena istri katanya musuh. Setelah nikah, kok enggak punya anak-anak sih, Mas? Cukup satu musuh saya. Nanti kalau punya anak satu, berarti musuh saya jadi dua. Aduh. Kalau punya anak enam, berarti musuh saya tujuh. Dengan istri saya. Aduh. Musuh saya banyak sekali. Enggak. Allah mengatakan apa? Fahdharuhum. Artinya kamu nikah, kamu cari anak, tapi hati-hati. Jangan lalai. Jangan lalai. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mu'minin itu adalah bersaudara. Al-mu'minu ala dini khalili. Falyandur ahadukum al-mar'u ala dini khalili. Falyandur ahadukum man yakhalin. Setiap mu'min tergantung agama saudaranya. Apakah kemudian Allah mengatakan, maka jangan kamu berteman dengan setiap orang yang menyelisih kamu? Tidak. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, falyandur, hati-hati. Artinya kamu bergaul tapi hati-hati. Kalau dia orang jahil kita tinggalkan, lalu barakallahu fikum, siapa yang mendakwai mereka? Lalu kemudian barakallahu fikum, mereka mau mendapatkan ilmu dari mana? Ah, terserah mereka. Mau pergi kepada setan, mau pergi. Gak punya peduli sama sekali terhadap umat. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh dari Makkah, dari Madinah, mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mendakwai orang jahil. Bahkan siapa yang didatangi? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Yahudi dan Nasara ini. Sementara sebagian orang kadang-kadang gak punya kepedulian terhadap umat. Terserah umat mau goblok, mau jahil, mau apa, yang penting selamat saya. Yang penting selamatkan dirimu. La ilaha illallah. Artinya gak punya kepedulian sama sekali. Siapa yang mau belajar sama saya ajarin. Siapa yang ahlu sunnah saya ajarin. Subhanallah. Gak demikian barakallahu fikum. Rasulullah tidak mengatakan tinggalkan, tapi artinya kita berhati-hati. Berteman dan berhati-hati. Bukan berarti mughaffal lalai. Ini barakallahu fikum muqaddimah yang kita baca dari kitab Abu al-Barakat al-Ghazzi rahimahullahu ta'ala, yang insyaallahu ta'ala sangat bermanfaat. Dan insyaallah kitab ini kita akan rampungkan. Kita pada malam hari ini kita telah menyelesaikan muqaddimah. Dan terserah antum kalau misalnya mau dibuat, mungkin biar cepat selesai, mungkin dua kali seminggu juga insya Allah gak apa-apa. Gak apa-apa, gak ada masalah. Yang penting insya Allah kita gak mau bebani tuan rumah. Masa tadi saya datang tuan rumah parkir? Wah, gak benar.